Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas, kita telah memasuki At-Tamhid, yaitu pembukaan dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, yang di situ muallif menjelaskan tentang ta'rif Al-Fiqh dan juga masdar ilmu fikih tersebut, serta maudhu' topik daripada ilmu fikih, serta samaratuh, buah dari ilmu fikih itu, dan juga fadluh, keutamaan mempelajari ilmu fikih. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu memasuki kitab At-Taharah, kitab yang pertama dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, yaitu adalah kitab At-Taharah. Kenapa di sini muallif menjadikan kitab Taharah sebagai kitab yang pertama dari kitab ini? Jawabannya adalah karena seorang muslim di kesehariannya pasti ia melakukan ibadah salat, kewajiban salat. Setiap muslim pasti melakukan salat lima waktu, dan tentunya merupakan salah satu syarat sholat, yaitu adalah dengan berwudu terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu. Wa a'zam syurutis shalah ya'ti wa huwa at-taharah, dan syarat yang paling besar dan termasuk syarat yang terpenting bagi sholat adalah at-taharah, bersuci sebelum sholat. Oleh karena itu muallif di sini menjadikan kitab At-Taharah sebagai kitab yang pertama. Dan kitab At-Taharah ini akan mencakup 10 bab. Di dalam kitab At-Taharah ini muallif akan memberikan pembahasan-pembahasan dan menjadikannya 10 bab. Bab yang pertama yang berkaitan dengan taharah dan juga berkaitan dengan air. Kemudian bab yang kedua yaitu fil aniyah, tentang bejana. Bab yang ketiga dari kitab Taharah fi qada'il hajah, tentang adab-adab qada'ul hajah. Dan seterusnya, yang insyaallah kita akan memasuki pada pertemuan yang akan datang. Kemudian قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه. Bab yang pertama dari kitab At-Taharah adalah tentang berkaitan dengan hukum-hukum bersuci dan juga tentang hukum air, yang berkaitan dengan air. Walmiyah, al-miyah adalah jamak dari ma'. Kenapa di sini muallif menjadikan bab yang pertama tentang air, tentang permasalahan yang berkaitan dengan air, al-miyah? Jawabannya adalah karena asal daripada taharah yaitu menggunakan dengan air. Jadi asal taharah, asal bersuci yaitu dengan menggunakan air. Oleh karena itu muallif menyebutkan yang pertama setelah kitab Taharah, bab yang pertama adalah yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan air. Qala wa fihi iddatu masail. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula fi ta'rif bit-taharah wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha. Permasalahan yang pertama yang akan disebutkan oleh muallif, yaitu yang berkaitan dengan ta'rif at-taharah. Ta'rif yaitu definisi pengertian at-taharah. Wa bayan ahammiyatiha, dan penjelasan tentang taharah tersebut, pentingnya taharah tersebut, dan juga penjelasan tentang aqsam, yaitu macam-macam taharah, bagian dan macam-macam jenis taharah. Qala ahammiyatu taharah wa aqsamuha, tentang pentingnya taharah, pembahasan tentang pentingnya taharah dan macam-macamnya. At-taharatu hiya miftahus shalah. At-taharah, bersuci, hiya miftahus shalah, adalah pembukaan daripada salat. Bersuci adalah miftah, pembukaan ibadah salat, yaitu syarat sebelum kita melaksanakan salat wajib bagi kita untuk bersuci terlebih dahulu. Dan salat di sini mencakup salat fardhah, salat wajib maupun salat an-nafilah, dan seluruh ibadah yang dikatakan sebagai yang dinamakan salat, baik itu salat jenazah, salat gerhana, seluruh salat disyaratkan untuk at-taharah terlebih dahulu, karena at-taharah adalah kunci daripada setiap salat. Wa akidu syurutiha, dan juga at-taharah adalah syarat yang terpenting. Wa akidu syurutiha wa syartu la budda ay yataqaddam 'ala al-masyrut, dan syarat itu harus dikedepankan daripada masyrut, daripada al-masyrut, syarat dan masyrut. Syaratnya salat masyrut, syarat salat adalah at-taharah, maka at-taharah harus lebih dikedepankan daripada al-masyrut tersebut, lebih dikedepankan daripada salat. Seperti ketika kita mengatakan kepada seseorang, kamu tidak boleh masuk ke rumahku sampai kamu tidak musbil, misalnya. Kamu boleh masuk ke rumahku, tapi syaratnya adalah kamu tidak isbal. Jadi tidak isbal itu adalah syarat, masyrutnya adalah masuk rumah. Jadi syarat itu harus terpenuhi lebih dahulu, yaitu tidak isbal. Kemudian baru setelah syarat itu terpenuhi, baru dia boleh melaksanakan masyrut, yang masyrut tersebut yaitu yang disyaratkan masuk rumah. Maka salat adalah masyrut, adapun syaratnya adalah wudu. Jadi salat tanpa wudu tidak sah, tidak diterima salatnya, karena dia tidak melaksanakan syaratnya terlebih dahulu. Ini maksud asyrat la budda ayyataqaddam 'ala al-masyrut, bahwa syarat itu harus dikedepankan daripada masyrutnya. Seperti orang kafir, orang kafir tidak akan diterima amalannya sampai dia muslim. Jadi Islamnya orang kafir itu adalah syarat, dan diterimanya amalan adalah masyrut. Jadi selama dia kafir, dia belum melaksanakan syaratnya, maka amalannya tidak akan diterima selamanya sampai dia masuk Islam. Sehingga orang kafir ketika dia melaksanakan ibadah, melaksanakan amalan sebesar amalan yang dia kerjakan, tidaklah ditulis pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena syaratnya tidak terpenuhi, dia bukan seorang yang muslim. Demikianlah, oleh karena itu asyarat muqaddam 'alal masyrut. Oleh karena itu as-salah syaratnya adalah al-wudu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia telah berhadas sampai dia melaksanakan wudu. Dan juga salat di sini mencakup seluruh salat. Ini pendapat yang benar. Sebagian para ulama mengkhususkan bahwa salat jenazah tidak disunnahkan, tidak disyaratkan untuk berwudu. Akan tapi ini qaul yang marjuh, qaul yang tidak benar. Yang benar adalah qaul jumhur, yaitu bahwa wudu adalah syarat di setiap salat, baik itu salat jenazah maupun salat yang lainnya. Seluruh salat yang dinamakan salat maka disyaratkan padanya adalah al-wudu. Kemudian mu'alif melanjutkan tentang pembagian macam-macam taharah. At-taharatu 'ala qismain. At-taharah bersuci itu ada dua macam. Al-qismul awwal taharatun ma'nawiyah. Bagian yang pertama yaitu adalah taharatun ma'nawiyah, bersuci secara ma'nawi, secara ma'nawi yang tidak tampak. Wa hiya taharatul qalb minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana 'alaihi. Apa itu taharah ma'nawiyah? Taharah ma'nawiyah adalah taharah al-qalb, kesucian hati, bersihnya hati, sucinya hati, minasyirk wal ma'asi, dari kotoran syirik dan kotoran kemaksiatan. Ini taharah ma'nawiyah, yaitu yang berkaitan dengan ma'nawi, yang berkaitan dengan amalan hati, yaitu qalb. Bersucinya hati dari kotoran syirik dan al-ma'asi, wa kullu ma rana 'alaihi, dan seluruh kotorannya mengotori hati tersebut. Ini makna taharatun ma'nawiyah. Wa hiya ahammu min taharatil badan. Dan taharah ma'nawiyah ini lebih penting daripada taharah al-badan. Taharah ma'nawiyah, taharahnya, taharah yang berada di dalam hati ini lebih penting kita kedepankan daripada taharah al-badan. Wala yumkin an tatahaqqaqa taharat al-badan ma'a wujudi najas syirk. Kama qala Allah Ta'ala innamal musyrikuna najas. Wala yumkin, dan tidak mungkin, an tatahaqqaq taharatul badan, tidak mungkin bisa terrealisasikan taharatul badan, taharah badan itu tidak bisa terrealisasikan ma'wujudin najas syirk, dengan adanya kotoran yang ada di dalam hati, yaitu asyirk, yaitu najis asyirk, dengan adanya kotoran yang ma'nawi. Tidak mungkin terrealisasikan taharah al-badan dengan adanya kotoran ma'nawiyah seperti syirik. Syirik adalah najis, amalan yang najis yang menghalangi seseorang untuk diterima amalannya. Jadi tidak mungkin bisa terrealisasikan taharatul badan tersebut dengan adanya kotoran syirik pada diri kita. Maka kita belum merealisasikan taharatul ma'nawiyah karena masih ada syirik yang dilakukan oleh seorang tersebut. Oleh karena itu, taharatul ma'nawiyah lebih utama, lebih ditekankan, didahulukan sebelum taharatul badan. Karena percuma jika taharah ma'nawiyah dia tidak memiliki taharah ma'nawiyah, atau dia berbuat syirik, orang yang musyrik kepada Allah, maka tidak mungkin dia bisa diterima amalannya walaupun dia bersuci, walaupun dia bersuci badannya. dia berwudu, dia mandi dan seterusnya, akan tapi dia orang yang musyrik, maka dia tetap keadaannya najis. Keadaan dia tetap najis, tidak akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala innamal musyrikuuna najas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang musyrik mereka itu adalah najis. Maksudnya najis. Maksud najis yaitu bukan najis badannya, akan tapi najis hati dia. Amalan dia tersebut najis, tidak akan diterima karena dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini macam taharah, bagian taharah yang pertama yaitu taharatun ma'nawiyah. Taharatun ma'nawiyah yaitu taharatul qalb, bersihnya hati dari kotoran syirik, dari kotoran syirik. Maka sebelum kita membersihkan diri kita dari najis yang tampak, yang mengenai badan-badan kita, maka hendaknya kita terlebih dahulu membersihkan hati kita, taharah ma'nawiyah, dari kesyirikan dan juga kemaksiatan. Kemudian at-taharah, macam at-taharah yang kedua adalah at-taharah al-hissiyah. Taharah al-hissiyah, yang pertama taharatun ma'nawiyah, yang kedua taharatun hissiyah, yaitu taharah yang hissiyah, yang tampak, yang terlihat. Wa sayati tafsirul qaul fiha fil asdur at-taliyah, dan akan datang perincian-perincian pembahasan yang kedua taharah al-hissiyah ini pada al-asdur at-taliyah, pada pembahasan berikut. At-taharah al-hissiyah yaitu taharah yang tampak, yang insyaallah muallif akan menjelaskan di bawah ini. Jadi taharah yang pertama adalah taharatun ma'nawiyah, yaitu yang berkaitan dengan al-qalb, bersihnya hati dari kesyirikan. Yang kedua taharatun hissiyah, taharah yang tampak. Apa itu taharatun hissiyah? Muallif melanjutkan ta'rifuha, ta'rif definisi daripada taharah al-hissiyah tersebut. At-taharah wa hiya fil lughah an-nadhafah wan nazahah min al-aqdar. Secara bahasa taharah, ta'rifnya adalah, definisinya adalah an-nadhafah, yaitu pembersihan, wan nazahah, pensucian diri, min al-aqdar, dari kotoran-kotoran. Dari kotoran-kotoran, an-nadhafah, pembersihan dan pensucian diri dari kotoran-kotoran. Ini secara bahasa, makna taharah secara bahasa adalah an-nadhafah wan nazahah min al-aqdar. Kemudian secara istilah, makna taharah secara istilah yang ma'ruf makna ini di kalangan para ulama dan yang digunakan oleh ahlul fiqh, makna taharah adalah raf'ul hadas wa zawalul khabath. Makna taharah secara istilah adalah raf'ul hadas, mengangkat hadas dan menghilangkan al-khabath. Mengangkat hadas dan menghilangkan khabath, ini makna taharah secara istilah. Apa itu hadas dan apa itu khabath? Muallif akan menjelaskan. Wal murad birtifa'il hadas izalatul wasf al-mani' min as-salati bi-isti'malil ma' fi jami'il badan. Yang dimaksud dengan raf'ul hadas, dengan mengangkat al-hadas, apa makna hadas? Yaitu izalatul wasf al-mani' min as-salah bi-isti'malil ma' fi jami'il badan, membersihkan seluruh kotoran. Izalatul wasf al-mani' min as-salah, membersihkan seluruh kotoran yang ada di badan, yang menghalangi al-mani', yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan salat. Membersihkan seluruh kotoran yang ada di badan yang menghalanginya untuk melaksanakan salat. Jadi kotoran-kotoran tersebut menghalangi seseorang untuk bisa melakukan ibadah salat. Oleh karena itu, ini adalah hadas. Hadas yaitu membersihkan seluruh kotoran yang ada di badan, yang ada di dalam tubuh, yang ada di badan yang menghalanginya untuk melaksanakan salat. Al-mani' minas salah bi-isti'malil ma' fi jami'il badan. Maka al-hadas dia adalah kotoran yang berkaitan, kotoran yang ada di dalam badan kita. Ada yang kotoran yang menyentuh, yang ada di diri kita, itu adalah al-hadas. Adapun khobas, yaitu kotoran yang di luar diri kita. Hadas yaitu kotoran yang berada di dalam diri kita. In kana al-hadatsu akbar wa in kana hadatsan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu' binniyah. In kana al-hadats al-akbar, ini jika hadas akbar, ini jika hadas akbar. Jadi izalatul rasm al-mani' minas salah bi-isti'malil ma' fi jami'il badan, membersihkan seluruh kotoran yang ada di dalam badan kita dengan menggunakan air dan kita guyurkan ke badan kita. Seluruh badan kita kita bersihkan dengan menggunakan air, yaitu mandi. Ini jika hadasnya adalah hadas yang akbar, hadas yang besar. Jadi maksudnya mandi menggunakan air dan membersihkan seluruh badan kita dengan air tersebut dari yang namanya hadas. Ini jika hadasnya akbar, jika hadasnya akbar, hadas yang besar, hadas yang besar seperti junub, dan juga hadas yang besar seperti haid dan nifas. Ini contoh-contoh hadas yang akbar, yang harus taharahnya harus dengan mandi menggunakan air ke seluruh badan kita. Wa in kana hadatsan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu' binniyah. Jadi yang tadi adalah hadas akbar, yaitu mandi. Dan jika hadas asghar, hadas yang kecil, maka cukup dengan berwudu saja. Maka cukup mururuhu ala a'dha'il wudu' binniyah. Maka cukup dengan berwudu pada anggota badan tertentu dengan niat. Jadi hadas akbar, mengangkat hadas akbar yaitu dengan mandi. Adapun mengangkat hadas asghar yaitu cukup dengan wudu. Hadas asghar sudah ma'ruf seperti buang angin dan BAK dan BAB. Ini hadas asghar, cukup dengan berwudu. Wa in faqadal ma atau ajaz anhu istamala ma yanubu anhu. Dan jika tidak menemukan air atau ajaz anhu tidak mampu menggunakan air, istamala ma yanubu anhu, maka diganti dengan sesuatu yang menggantikannya. Istamal, maka dia bertaharah dengan menggunakan sesuatu yang menggantikan air tersebut. Jika tidak mendapatkan air, maka solusinya adalah mencari pengganti daripada air, yaitu adalah tayammum, yaitu dengan debu. Wa huwa turab, yaitu dengan debu. Debu adalah pengganti air. Wa huwa turab ala sifah al-ma'mur biha syar'an, sesuai dengan tata cara syariat. Saya tidikruha insyaAllah fi babi tayammum, dan insyaAllah pembahasan tayammum ini akan kita bahas pada pembahasannya sendiri, yaitu pada bab at-tayammum. Jadi di sini kita mengetahui al-hadas maknanya adalah izalatul wasf al-mani' minas salah bi-isti'malil ma' fi jam'i. Makna al-hadas yaitu kotoran yang menyangkut, yang berkaitan pada anggota badan kita, baik itu hadas akbar seperti haid, junub, maupun hadas asghar. seperti buang angin dan seterusnya, yaitu menggunakan air mandi atau wudu. Jika tidak mendapatkan air, maka kita bertayamum. Wal murad bi zawalil khabath, kemudian yang dimaksud dengan zawal al khabath, menghilangkan dari al khabath, menghilangkan khabath, ay zawalun najasah minal badan wa thawb wal makan, membersihkan an najasah, membersihkan najis, sesuatu yang najis yang mengenai badan kita, wa thawb atau yang mengenai pakaian, wal makan dan mengenai tempat ibadah, tempat ibadah kita, maka kita harus membersihkannya. Ini maksud al-khabath. Al-khabath yaitu kotoran yang di luar badan kita, seperti di tempat ibadah kita ada najis atau kotoran yang mengenai pakaian kita atau mengenai badan kita, dan bukan kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Jadi makna hadas dan khabath berbeda. Hadas maknanya adalah kotoran yang ada di dalam tubuh kita, adapun khabath kotoran najis yang berada di luar dari tubuh kita, yang mengenai badan kita atau pakaian dan tempat ibadah kita. Maka wajib seseorang ketika hendak melakukan sholat untuk menghindari, untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu dari an-najasat, dari seluruh an-najis. Wa annahu la tasihhu shalah idza lam tajtanib an-najasah, maka sholat seseorang itu tidak akan diterima jika dia tidak membersihkan an-najasah dari diri dia. Jadi sholat seseorang jika dia masih najis, yaitu masih belum bersuci, sholatnya tidak diterima. Yaitu tentunya dengan sengaja. Ini dengan sengaja. Jika dia sengaja tidak berwudu atau tidak mandi karena hadas atau khabath, dia tidak bersuci sebelum sholat, kemudian dia sengaja melakukan itu, kemudian dia sholat, maka sholat dia tidak diterima. Tapi kalau dia lupa, maka dia mengulang lagi sholatnya. Dia thaharah, dia melakukan wudu, kemudian dia mengulang sholatnya jika dia lupa. Maka al-khabath, najis itu harus kita jauhi. Najis harus kita jauhi dari badan kita, baik kita mau sholat ataupun ketika kita tidak ingin melaksanakan sholat, kita harus bersih dari an-najis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang memperingatkan kita untuk berhati-hati dari an-najasah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu ma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ketika Rasul melewati kuburan, kemudian Rasul menancapkan pelapah korma yang basah, kemudian Rasul setelah itu mengatakan, innahu ma la yu'adzaban, sesungguhnya dua kuburan ini, penghuni dua kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan bukan karena dosa mereka yang besar. Amma ahaduma fakana la yastatiru minal bauli, hanya saja dosa mereka yang pertama, dosa dia adalah fakana la yastatiru minal bauli, tidak pernah bersuci dari ketika buang air kecil, tidak pernah bersuci ketika kencing, tidak pernah bersuci ketika kencing. Adapun yang kedua, fakana yamshi bin namimah, adapun orang yang kedua ini, dia melakukan namimah. Di sini diazab orang yang tidak membersihkan diri dari najis. Jika dia sudah terbiasa seperti itu, tidak membersihkan diri dia, maka ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk terus berada di dalam taharah, yaitu bersuci dari najis. Wa thiyabaka fatahhir, Allah berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bajumu wa thiyabak fatahhir, sucikanlah demikianlah najis yang harus kita jauhi, baik saat kita hendak melakukan sholat atau dalam keadaan kita tidak melakukan sholat. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Fattaharatul hissiyah ala nawain. Dan dari sini kita bisa simpulkan bahwa taharah al-hissiyah. Jadi taharah ada dua, taharah ma'nawiyah dan taharah hissiyah. Sekarang pembahasan kita tentang taharah hissiyah. Yang tadi kita bahas raf'ul hadas wa zawalul khabath, itu adalah taharah al-hissiyah. Taharah hissiyah itu ada dua macam, taharatun hadas wa takhtassu bil badan, taharah dari hadas yang berkaitan dengan anggota tubuh, wa taharatun khabath, dan taharah khabath yang berkaitan dengan anggota luar badan, wa takunu fil badan wa thawb wal ma wal makan, wa takunu, dan taharah khabath ini takunu fil badan, ada di badan, wa takun fil thawb, dan juga pada thawb pakaian, dan al makan, dan tempat salat. Kemudian mualif melanjutkan, wal hadas ala nawain. Hadas, makna hadas itu ada dua makna. Hadatun asghar wa huwa ma yajibu bihil wudu. Hadas yang kecil yang wajib seseorang ketika terjatuh pada hadas yang kecil tersebut untuk berwudu. Yang kedua, hadas akbar. Hadas akbar wa huwa ma yajibu bihil ghusl, yaitu yang diwajibkan seseorang ketika terjatuh pada hadas akbar untuk mandi. Jadi hadas ada dua macam. Di sini mualif jelaskan hadas asghar yaitu yang diwajibkan untuk berwudu, dan hadas akbar yaitu yang diwajibkan untuk mandi. Sebagaimana juga khabath, juga ada berapa macam. Wal khabathu ala thalathati anwa'. Al khabath ada tiga macamnya. Al hadas tadi ada dua macam, hadas asghar dan hadas akbar. Hadas asghar itu yang wajib seseorang untuk berwudu, adapun hadas akbar yaitu wajib seseorang untuk mandi. Fal khabath ala thalathati anwa', adapun khabath maka dia ada tiga macam. Khabathun yajibu ghusluhu, khabath yang wajib untuk dicuci dengan air. Wa khabathun yajibu nadhuhu, dan khabath yang wajib dipercikkan dengan air dan tidak harus dicuci. Ada khabath, kotoran najis yang mengenai badan atau tempat sholat kita atau pakaian kita, yang mana najis tersebut, kotoran itu tidak harus dicuci, cukup dengan dipercikkan air. Wa khabathun yajibu nadhuh, wa khabathun yajibu mashuh, dan khabath yang cukup hanya dengan melap, dilap saja, dan khabath yang wajib untuk dilap yaitu tidak harus dengan mencuci. Jadi ada khabath yang harus mencuci dengan mencuci pakai air, khabath yang cukup dipercikkan dengan air, dan khabath yang cukup untuk dilap saja. Ini khabath ada tiga macam. Mungkin pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.